Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati dia namunkan. Kalaulah memang kamu Tina terdari, kalaulah sungguh kamu Tina bukan datu. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati dia namunkan. Aku kan datang.